Filipi paos kali. Punapike urip semetone sejeroning ide Sang Kristus ngawinang semeton kukuh bakuh. Punapike kapitresnan idane ngelipur semeton. Punapike semeton nunggil ring roh ide Sang Yang Widiwase. Punapike semeton merasa saling tresnain miwah saling pedalem ring pantaran semetone. Pinunas tiangi ring semeton, dege pangje keliangan manah tiangi, melantaran nunggilang pekayunan, nunggilang kapitresnan, miwah idep lan pengabdi. Sampunangje ngulahang rage kewanten, wiaden nyumbungang rage, nanging pada alap kasorje marep ring semeton sanelianan, tur sampunang pisan mitanang rage becikan ring semeton sanelianan. Sampunang je semeton ngulahang rage suang-suang kewanten, nanging semeton patut saling runguang. Semeton patut nakehang rage, pateh sekadi ide Sang Kristus inggih punike. Ya diastu ide merage widi, nanging ide tan mikukuhin lingih idane sekadi widi. Dungkalikanipun, saking lilaning kayun, ide nilar lingih idane punike, raris ngambil tegak parekan. Ide sampun nyekale dados manuse. Ide sampun ngasorang rage, tur setinut ring pituduh ide Sang Yang Widiwase kantos sede, kepentang ring salibe. Melantaran punike, ide Sang Yang Widiwase sampun ngelingihang ide ring genah sane pinih luur, tur ide kepaicain parab sane lianan. Punike awinane sewatek sane wenten ring swarga miwah ring jagate, miwah sane wenten ring jagate sane ring sor, sami jaga pada sumuyud sumungkem, buat ngeluihang parab ide Yang Yesus, tur sami pada jaga ngangkenin, mungwing ide Sang Kristus Yesus punike merago penembahan, bebuat keluihan ide Sang Yang Widiwase, Sang Aji. Inggih para semeton sane sayang, sekadi semeton sampun tansah setinut ring tiang, rikalan tiange wenten sareng-sareng ring semeton, kadiasa punike taler sane mangkin, semeton patut setinut ring tiang, rikalan tiange doh saking semeton. Antengang je mekarye, medasar antuk manah jejeh ngetor, buat nyampurnayang kerahayuan semetone. Santukan, ide Sang Yang Widiwase tansah mekarye ring urip semetone, mangdane semeton kayun tur meresidayang ninutin pekarsan idane. Sampunang je ngemel-mel wiaden metetungkasan, sejeroning ngelaksanayang seluiring paindikan, mangdane semeton preside suci tan pecede, manut sekadi para putran ide Sang Yang Widiwase, sane sampurne iriki ring jagate, ring pantaran anake dose miwah droake. Semeton patut mesinar ring pantaran ipune, waluye sekadi bintang-bintang sane mecaye ring langite, rikale semeton midartayang ring ipun orti indik uripe punike. Yening semeton ngelaksanayang indike punike, tiang jaga poleh jalaran buat nyumbungang dewek melantaran semeton, ring rahine rauh ide Sang Kristus, santukan irike pacang janten, mungweng seluiring usaha miwah pekarian tiange nenten je nirguna. Ia diastu getih tiange jaga kekecorang dados banten, sane katurang ring ayun ide Sang Yang Widiwase melantaran kepercayaan semetone ring ide Sang Kristus, tiang pacang matur suksme, dur tiang pacang meliang-liang sareng ring semeton. Kadiasa punike taler, semeton patut matur suksme, dur meliang-liang je sareng tiang. Sejroning ide Yang Yesus Kristus tiang ajab-ajab, mangde tiang meresidayang digelis ngutus Timotius ngerauhin semeton, mangdane manah tiange preside kelipurang melantaran tiang poleh orti ngeniang indik semetone. Mungguing Timotius punike, wantahipun sane meresidayang rasayang kewentenan tiange, miwah sane saking jati-jati taler ngelinguang kebuatan semeton. Semeton sane lianan wantah ngulahang dewek ipune suang-suang kewanten, ipun tan rungu ring indik ide yang Yesus Kristus. Tur semeton sami pada uning indik kesatian sane sampun buktiang ipun, indik ipune sareng tiang, tan bine sekadi pianak ngajak rerame, sampun mekarye sinarengan pebuat orti rahayune. Tiang ajap-ajap pisan, sesampune janten wicaran tiange, digelis jagi ngutus ipun ngerauhin semeton. Semalihe, sejeroning ide sang penembahan, tiang newek taler pacang meresidayang digelis ngerauhin semeton. Kemanah antuk tiang, buat pisan tiang utus Epaproditus ngerauhin semeton. Ipun sampun mekarye miwah ngeruangin tiang, inggih punike ipun sampun dados pengayah sane utus semeton buat nulungin tiang. Ipun meled pisan jaga kepangih ring semeton sinamian, tur ipun merasa engsek ring manah, santukan semeton sampun mireng indik ipune gelem. Sawiyakti ipun gelem, semalihe das-dasan padem. Nanging ide sang yang widiwase sayang ring ipun, malihe boyeje wantah ring ipun kewanten, nanging ide taler sayang ring tiang, mangdane sampunang mewowoh-wowoh kesedihan tiange. Punika awinanipun, tiang meled pisan jaga ngutus ipun ngerauhin semeton, mangde rikalane semeton manggihinipun, semeton presideliang, tur kesedihan tiange pacang sirne. Tampi je ipun antuk kayun saneliang, sekadi semeton sejeroning ide sang penembahan. Ajiang je sekancan anake sane sekadi ipun, santukan ipun ngetohang uripnyane kantos das-dasan padem, pebuat pekarian ide sang Kristus, inggih punike ipun nulungin tiang, buat nyeledienin semeton sarang sami.